12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Senin 27 Juni 2016 dibacakan oleh saya, Ahyar. Pesawat Singapore Airlines terbakar di Bandara Changi. Gejolak politik di Inggris berlanjut pasca Brexit. Kementerian Kesehatan jamin asli vaksin Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Luksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pesawat Boeing 777-300ER milik maskapai Singapore Airlines terbakar di Bandara Changi setelah sempat mengudara selama beberapa jam menuju Milan, Italia hari ini. Insiden pada pesawat yang mengangkut 222 penumpang dan 19 kru itu terjadi pada pukul 6.50 pagi waktu setempat. Dalam pernyataan resmi, maskapai Singapore Airlines menyampaikan bahwa tiada penumpang dan kru yang mengalami cedera. Para penumpang turun dari pesawat melalui tangga dan dibawa ke gedung terminal menggunakan bus. Namun, sebagaimana dikutip kantor berita AFP, seorang penumpang mengisahkan kejadian yang dialaminya. Dia mengaku pengalaman tersebut sangat mendebarkan karena harus menunggu petugas pemadam kebakaran memadamkan api pada mesin selama 5 menit. Maskapai Singapore Airlines mengatakan para penumpang akan dialihkan ke pesawat lain menuju Milan, Italia kemarin. Saudara Lun, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa setelah hasil perhitungan suara hasil referendum Brexit mulai berdampak pada sejumlah produsen perangkat elektronik yang berinvestasi di negara tersebut. Salah satu surat kabar asal Korea, The Korea Herald, melaporkan bahwa Samsung sudah berancang-ancang untuk memindahkan kantornya yang berada di London ke suatu tempat di daratan Eropa. Ada sejumlah alasan yang membuat Samsung melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah kemungkinan adanya penerapan tarif impor untuk barang yang masuk dari negara yang masih tergabung dalam Uni Eropa. Alasan lainnya adalah melemahnya mata uang pound sterling. Ini akan membuat harga produk dan komponen elektronik akan semakin mahal. Tak cuma Samsung, LG juga kabarnya akan melakukan hal yang sama agar bisnisnya tetap bisa bertahan di kawasan Eropa. Saudara Lun, Kementerian Kesehatan menjamin keaslian vaksin yang ada di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah. Vaksin-vaksin yang ada di tempat layanan kesehatan tersebut dijamin keasliannya karena didapat dari produsen dan distributor resmi. Bagi masyarakat yang ragu tentang keaslian vaksin yang telah diberikan, disarankan imunisasi ulang seperti untuk vaksin DPT, polio, dan campak di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah. Kementerian Kesehatan menduga vaksin palsu yang beredar jumlahnya tidak lebih dari 1%. Vaksin palsu itu beredar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Vaksin palsu diduga berisi cairan infus dan obat antibiotik. Setiap imunisasi dosisnya 0,5 cc. Dilihat dari kandungan dan dosisnya, vaksin palsu ini dampaknya relatif dan membahayakan. Jika memang berdampak buruk, efeknya akan terlihat tak lama setelah vaksin masuk ke tubuh, misalnya infeksi. Saudara Lun, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia memperkirakan tingginya permintaan pengiriman paket selama musim Ramadan dan Lebaran 2016 akan terjadi pekan ini. Tidak hanya pengiriman dalam negeri, namun juga pengiriman ke luar negeri. Wakil Ketua Asperindo Bidang Internasional Elvis Wendri memperkirakan bakal terjadi lonjakan pengiriman sekitar 20 hingga 30% pekan ini. Pasalnya, seluruh perusahaan pengiriman bakal menghentikan sementara layanannya mulai Senin pekan depan karena cuti bersama. Usai merayakan Idul Fitri pada 6 hingga 7 Juli 2016, diperkirakan perusahaan pengiriman baru akan beroperasi lagi pada 11 Juli mendatang. Untuk memastikan barang sampai ke alamat tujuan tanpa harus terpotong masa cuti bersama, Elvis memperkirakan bakal banyak pengguna jasa pengiriman yang mengirimkan barang pekan ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, polisi menduga vaksin palsu beredar di 5 provinsi. Sementara untuk di Jakarta, diindikasikan ada 4 rumah sakit yang menggunakan 4 vaksin palsu. Menurut Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agung Setia, tim penyidik Polri saat ini masih menelusuri peredaran di 5 provinsi itu. Namun ia enggan menyebut 5 provinsi tersebut dengan alasan untuk kepentingan penyidikan. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Mereka ditangkap di 8 lokasi berbeda. 4 di antara lokasi penangkapan adalah tempat produksi vaksin palsu itu. Salah satunya adalah di perumahan Kemang Pratama Regensi, Bekasi, Jawa Barat. Tempat pembuatan vaksin di lokasi tersebut adalah rumah mewah milik pasangan suami istri Hidayat dan Rita Agustina. Selain pembuatan, polisi menurut Agung juga fokus pada peredaran vaksin tersebut. Para pelaku ditenggarai mengedarkan vaksin ke sejumlah rumah sakit dan klinik kesehatan. Untuk di DKI Jakarta, Agung mengatakan ada 4 rumah sakit yang teridentifikasi menggunakan vaksin palsu. Sederalun 2 tahun terlambat dari jadwal dan di tengah menurunnya frekuensi pelayaran internasional terusan Panama Baru, akhirnya resmi beroperasi meski peresmiannya dirayakan dengan sangat sederhana. Peresmian jalur baru Kanal Panama hanya dihadiri 8 kepala pemerintahan dan beberapa negara hanya mengirimkan perwakilan juniornya saja. Kondisi ini kemungkinan besar akibat reputasi negeri tersebut yang tercoreng akibat skandal kebocoran data yang dikenal dengan sebutan Panama Papers. Pelebaran dan penambahan jalur terusan ini dikerjakan sebuah konsorsium Spanyol, Cesir, dan Salini Impregilo dari Italia. Proyek raksasa ini membuat Panama harus merogoh kocek hingga 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sederalun, Lionel Messi dan tim nasional Argentina kembali gagal di final Copa America. Mereka dikalahkan lawan yang sama, Chili, pada final Copa America Centenario Senin pagi waktu Indonesia Barat. Tahun lalu, Chili menjadi juara seusai mengalahkan Argentina 4-1 melalui adu penalti. Skenario yang sama berulang tahun ini. Argentina kembali kalah melalui adu penalti dari juara bertahan seusai bermain imbang 0-0 sepanjang 120 menit pertandingan. Mereka kalah 2-4 dari Chili yang meraih gelar Copa America kedua sepanjang sejarahnya. Naas bagi Messi, dia termasuk salah satu eksekutor penalti yang gagal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 27 Juni 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.